Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ayo Mas Yuri. Nyanyi ya. Palese, palese, palese. kecet, kecet. Oke, kijang satu merapat, ada sebuah kejadian. Sebuah kejadian apa? Wong wis tuwek berkosa.